السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، kita melanjutkan kajian fiqih. Ini qadiyah satu kasus wujudu qatilin baina qaumin mutasyajiraini atau baina qaumin mutasyajirin. Keberadaan korban pembunuhan di tengah kaum yang saling bertikai. Idza tashajara qaumun fawajada fawujida bainahum qatilun la yudra man qatiluhu wa yu'amma amruhu fala yabin fa fihi addiyah. Bila ada apa orang bertengkar kaum itu kan. Terus di tengah mereka ada korban mati tidak diketahui siapa pembunuhnya. Tidak diketahui apa masalahnya, pokoknya just mati itu kan. Tapi mereka orang-orang yang bertikai itu. Maka ada diat di dalamnya. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, kata Imam Abu Dawud, man kutila fi imiyya aw rimiyya yakunu bainahum bi hijaratin aw bis siyati aw duriba bi asan fahuwa khata'un. Wa aqluhu aqlul khata' wa man qutila amdan fahuwa qawadun wa man hala dunahu fa'alaihi la'natullahi wa ghadabuhu la yuqbalu minhu sarfun wa la adlun. Barang siapa terbunuh pada pertikaian buta, maksudnya tidak apa seperti orang tawuran itu kan, perang kampung, apa di mana pertikaian itu dengan apa, dengan hijarah, dengan batu atau dengan tongkat atau dengan semeti atau tongkat, maka itu pembunuhan khata masuknya. Dan diatnya adalah diat pembunuhan khata, tidak sengaja. Dan barang siapa yang terbunuh dengan sengaja maka ada qisas, dan barang siapa menghalangi pelaksanaannya maka atas dia laknat Allah dan murkanya, tidak diterima darinya sarfun wala adun, ibadah wajib dan ibadah sunnah. Di sini disebutkan bahwa korban yang terjadi akibat pertikaian buta itu maksudnya kalau tidak diketahui siapa pembunuhnya maka masuk pembunuhan tidak disengaja, ada diatnya. Nah, diatnya terhadap siapa? Nah, di sini para ulama berselisih tentang siapa yang wajib memikul diat itu, karena kan kaum bertikai. Abu Hanifah mengatakan, hiya ala aqilati al-qabilah allati wujida fiha idza lam yadda'i awliya'ul qatil ala ghairihim. Diat itu wajib ditunaikan kepada aqilah qabilah, kabilah suku yang mana ada korban di tengah mereka. Maksudnya ada orang mati di kawasan mereka. Jadi kan ini kaum yang bertengkar kan. Nah, terus ini kan musuh, yang musuhan. Ada mati di tengah mereka. Orang sini umpamanya kan. Mati di sini. Tidak diketahui siapa pembunuhnya. Maka dia wajib ditunaikan oleh akilah daerah sini. Suku ini. Yang ditemukan korban di situ. Kecuali kalau si keluarga korban itu mengklaim pembunuhnya orang tertentu. Kesimpulan yang membunuhnya itu kan. Kalau mengklaim pembunuhnya berarti nanti kosama itu kan. Seperti yang sudah lalu. Kalau mengklaim atau menuduh seseorang berarti dia tidak ditunaikan sama akhirah kaum tersebut. Imam Malik mengatakan diatuhu alal ladzina naza'uhum, diatnya kepada kaum yang bersengketa dengan orang-orang itu. Umpamanya si A, kaum A dengan kaum B. Pertawuran itu kan. Terus dari si A ini ada yang mati. Nah, berarti kata Imam Malik, diat wajib ditunaikan oleh B ini. Kaum B ini. Imam Asy-Syafi'i mengatakan adalah qasama, ada qasama. Keluarga si korban ini suruh berusumpah bahwa si pembunuhnya si Pulan atau suku Pulan. Kalau kepada orang tertentu berarti nanti terus tidak ada pengelakan berarti kisos itu kan. Kalau umpamanya tidak di apa mengklaim kepada kaum tertentu berarti apa nanti mereka bayar diatnya. Ini kok sama. Karena ini da'ahu ala rajulin bi'ainihi atau ta'ifatin bi'ainihi. Kalau mengklaim pembunuhnya sipulan tertentu atau kelompok tertentu. Wa illa kalau tidak mengklaim fala akla wala kuwada. Maka tidak ada dia dan tidak ada kisos. Jadi kalau si keluarga korban ini tidak mengklaim sipulan pembunuhnya atau suku pulan pembunuhnya, berarti tidak ada kisos, tidak ada dia juga. Kata Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad mengatakan ala awaqilul akharina illa ayyadda'u ala rajulin bi'ainihi fayakunu qasama. Ini kepada aqilah kaum apa? Kaum tersebut orang-orang yang tertuduh itu. Kaumnya itu. Aqilahnya. Kecuali kalau mengklaim orang tertentu. Sipulan baru apa? Qasama, sumpah kan? 50 orang dari keluarga korban, wasipulan yang membunuhnya. Atau 50 kali sumpah yang jelas tidak mesti 50 orang, tapi 50 kali sumpahan. Jadi maksudnya di Islam itu tidak ada darah yang gratis, tidak ada gantinya. Jadi kalau terjadi tawuran, ada korban, tadi ada ini kaitan dengan masalah ini. Tapi di kita karena tidak ada sistem ikatan suku, ini ada korban yang masing-masing keluarganya, terus kan tidak ada yang menuntut kan. Sekarang istidamul farisaini, dua pengendara tabrakan, dua pengendara orang mengendarai kuda atau unta tabrakan. Di sini Imam Abu Hanifah, Imam Malik mengatakan idastadama farisani famata kullu wahidin minhuma fa'ala kulli minhuma diyatul akhar wa tatahammaluha al-aqilah. Bila dua pengendara tabrakan terus kedua-duanya mati, maka diatnya Diatnya masing-masing akilah menyat A dan B itu kan. Tabrakan. Sering mengendari sejak itu kan. Dulu kuda. Sekarang motor. Kan. Tabrakan terus mati kedua-duanya. A dan B ini. Maka akilah keluarga besar dari A menanggung diat si B. Nah keluarga besar si B menanggung diat. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, sini ala kulli wahidin minhum nisfu diyati sahibihi. Ya masing-masing akilah keluarga besar ini menanggung separo. Diatnya separo. Punya si A, keluarga besar A akilahnya itu mengasih separo kepada si B, begitu juga keluarga besar si Si B ngasih ke si A. Kenapa? Cuma separo. Karena masing-masing si A dan si B itu telah menjadi penyebab kematian. Mereka si A jadi penyebab kematian si B. Si B penyebab kematian si A. Makanya diatnya setengah-setengah. Itu kaitan dengan tabrakan. Sekarang abdoman. Ganti rugi. Domanu sahibid dabah. Pemilik hewan. Lawin fatalat. Infalatat dabatun fa asobat malan au adamiyan laylan au naharan fa innahu la domana ala sahibiha. Kalau hewan lepas. Umpamanya orang punya Kuda. Lepas. Terus merusak. Umpamanya. tanaman orang atau apa gigit orang, lepas itu kan, bukan dilepas tapi apa, lepas baik siang atau malam, maka apa, pemilik hewan ini tidak punya kewajiban ganti mengganti rugi apa kerusakan. Umpamanya sapi lepas apa nginjak orang sampai mati, itu pemilik apa, pemilik hewan tidak punya kewajiban ganti kerugian korban ini. Kenapa? Karena dia tidak menyengaja, tidak sengaja. Rasul mengatakan dalam hadis sahih, al-ajma'u jurhuha jubarun. Al-ajma' hewan, ya, kerusakan yang ditimbulkan akibatnya jubarun, hadar, tidak ada apa, tidak ada ganti rugi. Apa namanya? Kita apa? Kalau gratis apa? Bukan gratis apa, Pak? Ya, pokoknya kerugian yang ditimbulkan oleh hewan, ya kerusakan yang ditimbulkan oleh hewan apa? Jubar, hadar, tidak ada ganti ruginya. Hadis Bukhari Muslim. Itu kalau lepas apa? Dengan sendirinya. Nah, kalau sekarang waman rakibada batan fadarabaha rajulun aw nakhasaha fanafahat insanan aw darabathu biyadiha aw nafarat fasadamathu faqatalathu domina an-nakhisu duna ar-raqib. Kalau orang naik kendaraan, punya hewan apa, kuda atau unta, terus hewannya dipukul oleh seseorang, oleh orang lain itu, atau di ereket atau ditusuk pakai apa, tongkat, kan kaget. Nah, sehingga kaget akhirnya apa, ngigit orang apa kan, atau nendang orang, atau tadi karena di apa ditusuk pakai tongkat kaget lari terus apa nabrak orang, umpamanya orangnya mati, atau nabrak apa kiosnya apa berantakan rusak gitu kan. Siapa yang nanggung tadi, orang yang apa yang nusuk itu, bukan yang nunggang. Kenapa? Karena yang salah yang nusuk itu atau yang mukul itu. Nah, terus sekarang kalau dia apa umpamanya tadi apa nusuk pakai tongkat, ditusuk orang nusuk apa hewan tersebut pakai tongkat, terus si apa umpamanya kuda itu kan, kudanya apa nyepak orang yang nusuk, mati itu kan, hadar itu kan, tidak ada ganti rugi atas orang yang nunggang. Yang salah kenapa? Dia sendiri yang apa? Yang nusuk tadi yang salah. Dia nusuk terus disepak mati apa? Hadar gitu kan. Darahnya apa? Tidak ada ganti rugi, cuma-cuma gitu. Kenapa? Karena dialah penyebabnya. Nah, terus kalau di sini tadi ditusuk, dipukul ya oleh orang. Terus orang si hewan tersebut apa? Akhirnya apa? Ngamuk sampai orang yang di atas apa di pundaknya atau di punggungnya apa terlempar sampai mati, maka diatnya kepada akilah orang yang nusuk itu atau yang mukul itu, berarti kan pembunuhan tidak disengaja kan, makanya kepada akilah. Itu kalau apa tadi kasusnya apa orang nunggang kendaraan atau hewan terus dipukul oleh orang lain atau ditusuk. Sekarang wa idza asabatid dabatul mauqufatu syai'an lam yadman sahibuha idza awqafaha fi makanin yajuzu lahu an yuqifaha. Kalau hewan yang sedang parkir dia apa merusak sesuatu dan diparkirnya di tempat yang boleh untuk parkir, terus merusak sesuatu, umpamanya lagi apa hewan lagi parkir terus ada ada ya apa saja gitu kan, atau apa umpamanya tukang sayuran lewat, apa? Terus berhenti ke, apa dimakan apa sama hewan tersebut. Maka di sini apa? Kalau berhentinya di tempat yang boleh berhenti, maka tidak punya kewajiban pemilik hewan tersebut untuk mengganti apa yang dirusak oleh hewan ini. Karena Rasul mengatakan al-ajma jurhuha jubarun. Itu kalau berhenti. Wa idza kana lidabati qa'idun aw raqibun aw sa'iqun fa asaba syai'an wa awqa'at bihi dararan fa innahu yadmanu ma asabathu min dzalika. Kalau hewan itu ada apa? Qa'idnya ada apa? Supirnya atau penunggangnya atau apa yang menggiringnya, nuntunnya, terus dia merusak apa? Merusak sesuatu. Maka di sini apa? Pemiliknya apa? Memikul, menanggung apa yang dirusak oleh hewan tersebut. Kalau ada yang giringnya, ada yang nunggangnya atau ada yang mengendalikannya. Hal itu diputuskan oleh Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Umar qadha bidiyati 'ala allazi ajra farsahu fawati'a akhar. Umar memutuskan wajib bayar diat terhadap orang yang naik kuda, kudanya lari itu kan, terus nginjak orang. Kalau tadi kan nginjak, kalau orang lain yang apa? Yang mukul ini mah naik, terus nginjak orang. Itu wajib bayar diat. Tapi ulama-ulama Ahlul Zahir mengatakan tidak ada kewajiban untuk menanggung. Karena Rasul mengatakan al-ajma jurhuha jubaran. Tapi pendapat Ahlul Zahir ini dibawa kepada masalah kalau hewan tersebut tidak ada penunggangnya. Karena kalau tidak ada penunggangnya itu udah berdasarkan hadis sahih itu kan tidak ada kewajiban untuk menanggung. Itu ijma juga, ijma ulama. Kemudian sekarang dhamanu ma atlafathul mawashi minaz zuru wassimar wa ghairiha. Mengganti rugi apa yang dirusak oleh binatang ternak, ya, tanaman-tanaman yang dirusak oleh binatang ternak atau yang lainnya. Jumhur ulama, diantaranya Imam Malik Asy-Syafi'i dan mayoritas fuqaha Hijaz berpendapat annama afsadatil masyiyatu bin nahar min nafsin aw malin lil ghairi fala dhamana ala sahibiha. Bahwa hewan itu kan hewan piaraan kalau merusak tanaman, merusak bukan tanaman saja, yang dirusak oleh hewan tersebut, baik orang, jiwa orang, atau apa, harta tanaman atau yang lainnya, kalau siang hari itu tidak wajib diganti. Banyak orang punya kambing, siang hari masuk ke kebun orang makan apa tanamannya, itu pemilik kambing tidak punya kewajiban ganti rugi apa yang dimakan oleh kambing-kambingnya itu. Karena apa? Karena kebiasaan manusia, orang-orang, bahwa siang hari itu kebun dijaga oleh pemiliknya. Dan kebiasaan orang juga, hewan dilepaskan siang hari. Siang hari dilepaskan, sore hari di kandang. Dan kebiasaannya. Ketika orang umpamanya menyelisihi itu kan, kalau menyelisihi kebiasaan ini, maka apa? Berarti dia aniaya, punya kewajiban untuk mengganti. Tapi kalau tidak menyelisihi, berarti dia apa? Tidak salah. Itu kalau dilepaskan tanpa ada pemiliknya, pemilik hewan itu. Tapi kalau seandainya hewan tersebut digiring oleh pemiliknya terus makan apa? Kambing apa? Tanaman orang lain, maka apa wajib ganti. baik dia menungganginya atau menggiringnya atau apa apa namanya nuntunnya, baik dirusak oleh mulutnya atau kakinya atau badannya. Dan ini berdasarkan hadis riwayat Imam Malik dari Ibnu Syihab, dari Haram Ibnu Sa'id Ibnu Al-Muhayyisah, bahwa unta milik Al-Bara Ibnu Azib dakhalat ha'ita rajulin fa'afsadat fihi. Unta milik Al-Bara Ibnu Azib masuk ke kebun orang terus merusak di dalamnya. Faqada Rasulullah SAW anna ala ahli al-hawaiti hifzaha bin nahar wa in wa anna ma afsadat al-mawashi bil layli dhaminun ala ahliha. Rasul memutuskan bahwa kewajiban pemilik kebun menjaganya siang hari. Dan apa yang dirusak oleh hewan di malam hari wajib ditanggung oleh pemilik hewan itu. Itu kalau kaitan dengan apa? Kaitan dengan tanaman dan buah-buahan. Adapun selain itu, selain tanaman dan buah-buahan, maka Ibnu Qudamah mengatakan wa in atlafatil bahimatu ghayra az-zar'i lam yadman malikuha ma atlafathu lailan kana aw naharan ma lam takun yaduhu 'alaiha. Kalau hewan tersebut merusak selain tanaman, maka pemilik hewan tidak punya kewajiban ganti rugi baik siang maupun malam. Selagi hewan itu tidak dikendalikan oleh orangnya. Tapi kalau dikendalikan oleh orangnya, apapun yang dirusak wajib diganti baik siang maupun malam. Tapi kalau tidak sedang dikendalikan atau dibawa oleh orangnya, kalau siang hari, ya tidak ada kewajiban ganti rugi. Tapi siang malam hari harus ganti rugi. Seperti itu. Jadi intinya bahwa Rasulullah SAW memutuskan bahwa apa yang dirusak oleh hewan di siang hari berupa tanaman, selagi hewan tersebut tidak diawasi oleh pemiliknya, tidak dibawa oleh pemiliknya, maka tidak ada kewajiban ganti rugi, karena kewajiban pemilik kebun adalah menjaga kebunnya siang hari. Tapi kalau hewan yang dirusak oleh tanaman yang dirusak oleh hewan di malam hari, itu wajib diganti oleh pemilik hewan tersebut. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanallah bihamdika. Asyadu ala ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.